وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحاذي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan demi kebaikan, kenikmatan demi kenikmatan masih dilimpahkan, dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih dalam hidayahnya, petunjuknya, kita bisa menunaikan kewajiban kita kepadanya, ibadah, termasuk juga menuntut ilmu. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selaras, yang sejalan antara yang zahir dan batin, antara jasmani dan rohani. Dan itulah orang-orang yang berbahagia di dunianya, dan insyaallah merupakan ciri orang yang akan berbahagia, berbahagia pula kapan? Di akhiratnya. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat ini, tidak menganggap ibadah sebagai beban, tidak menganggap menuntut ilmu sebagai beban, tapi inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, kita masih berada pada bab al-yakin dan tawakal. Kita masuk kepada hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga kaum-kaum, orang-orang, afidatuhum, yang hati-hati mereka itu mislu afidatit tairi, seperti hati-hatinya apa? Burung. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ditambahkan oleh Imam Nawawi sendiri, kila ma'nahu mutawakkiluna. Dikatakan oleh sebagian bahwa arti hati mereka itu seperti hati burung, apa? Karena hatinya selalu bertawakal kepada Allah. Dan kita akan bacakan nanti hadisnya, meskipun kita loncati ya, hadisnya, beberapa hadis berikutnya menyebutkan tentang hati burung ini. Wakila, ada pula yang menerangkan maksud dari hati mereka seperti hati burung apa? Qulubuhum raqiqah, hatinya itu lembut, mudah bersimpati, berempati, mudah menyayangi. Gitu ya. Ini hati yang lembut, seperti hatinya apa? Seekor burung. Di hadis ke-6, jadi keloncatan satu hadis, ini berkaitan dengan apa? Masalah burung tadi. Kenapa sampai Rasulullah SAW itu memisalkan hatinya penghuni surga seperti hatinya seekor burung? Karena di hadis yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar rasa tawakal. Berarti ini mengisyaratkan apa yang pernah kita sebutkan di awal. Tawakal ada yang benar-benar, ada yang apa? Cuman klaim. Oh, saya sudah bertawakal. Tapi yang tawakal hanya apa? Lisannya. Hatinya masih apa? Cemas. Masih takut, jangan-jangan terus piye, yen ngene yen ngono. Ah, ini belum tawakal yang sebenarnya. Karena tawakal itu termasuk amal apa? Amalnya hati. Kalau cuma lisan saja yang bisa ngomong tawakal, sedangkan hatinya tidak bertawakal, ya ini bukan tawakal. Maka Rasulullah SAW menyebut, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar ketawakalan, apa buahnya? La razaqakum kama yarzuqut tayra. Maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana gambaran rizki yang diterima oleh seekor burung? Taghdu himata wa taruhu bitana. Berangkat dalam keadaan kosong perutnya, dan kembali perut sudah penuh. Rasa-rasanya kalau kita cermati, tidak pernah apa burung itu mengadakan mogok terbang. Kenapa? Karena para petani pasang jaring. Nah, kan subhanallah, segala cara digunakan para petani untuk menghalau burung. Gak pernah kemudian apa? Mutung burungnya. Gak mau terbang cari makan. Seperti sebagian pegawai mutung, kenapa? THR-nya gak turun-turun. Mogok. Kenapa mutung? Ah, sekarang dilarang jualan di trotoar. Ngambek gak usah kerja sih kan, atau dirusak bagangannya. Maka subhanallah, rasa tawakal kepada Allah bahwa Allah menjamin rezeki kita, meskipun bensin mau naik atau sudah naik. Yang naik-naik gitu ya. Yang suka pertama sudah naik, yang suka pertalite naik apa enggak? Saya enggak sadar, enggak gerakan. Hai, subhanallah. Mau dolar naik. Gimana dolar antum? Sudah kita katakan sebelum. Subhanallah, enggak ada pengaruhnya. Kita yakin rezeki dijamin oleh Allah. Asalkan kita mau menyandarkan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa kita itu tugasnya untuk berusaha. Yang menentukan hasil Allah. Masih ingat apa buktinya? Ada orang usahanya masya Allah, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hasilnya puluhan ribu. Tapi masya Allah, ada orang yang keringat aja gak netes, gur tanda tangan, sik, jutaan datang. Kenapa? Ya itulah namanya rahasia rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita berusaha. Ya kalau kita apa? Tidak perlu berkeringat, hasilnya sudah cukup, masa harus apa? Peras keringat. Tapi kalau enggak berkeringat, enggak ada hasilnya, berarti harus ya berkeringat, kan begitu logikanya. Jangan kemudian aku tak rasa keringetan. Pengen kayak kayak lah jabatanmu apa? Lah kayak notaris, kayak direktur, gitu ya. Tanda tangan sedikit sudah duitnya banyak. Maka ya, masing-masing mawas diri. Tahu diri siapa dirinya. Dan kemudian apa? Berusaha dengan baik. Dan setelah berusaha dengan baik, sebagaimana seekor burung tadi. Dia tugasnya setiap pagi berangkat cari makan, mau dipasang jaring, mau dia apa? Klotreki, apalagi dipasang dengan gelombang dan sebagainya, dia tetap berangkat. Enggak dapat makan di sini, akan dapat di tempat yang lain. Dan subhanallah pulang apa? Sudah dalam keadaan perut terisi. Maka inilah yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hatinya siapa? Hatinya para penghuni surga. Yaitu hati-hati yang bertawakal, yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kembali kita ingatkan, pasrah bukan artinya tanpa usaha. Kemudian kita kembali kepada hadis yang kelima. Ini kisah ini cukup masyhur, ya, sering diceritakan. Kejadian ketika Rasulullah SAW mendapat ancaman mau dibunuh oleh orang Badui. Kisahnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa riwayat yang disebutkan di sini saling melengkapi. Yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin. Bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang ke arah Najd. Najd itu kalau sekarang ya ibu kotanya Saudi. Itu wilayah sekitarnya itu dinamakan Najd. Yaitu Riyadh, Qasim dan yang lainnya itu namanya Najd. Sedangkan Mekah Madinah dikenal dengan apa? Hijaz. Walaupun juga Najd bisa dimaknai lebih ke sana lagi. Kemana? Ke Irak dan sekitarnya. Yaitu ketika para ulama menerangkan tentang apa? Munculnya fitnah Dajjal. Nah, wallah alam, Najd yang dimaksudkan di sini yaitu apa? Najd yang kita disebut juga apa? Yamamah dulu, tempatnya Musailamah Al-Kadzab. Falamma qafala Rasulullah sallam qafala ma'ahum. Maka ketika Rasulullah sallam pulang, maka beliau pun pulang bersama apa? Para sahabatnya. Fadraqathumul qa'ilatu fi wadin katsiril 'idah. Kemudian mereka mendapati apa? Waktu tidur siang di sebuah lembah yang penuh pohon gurun. Ya. Idah itu satu jenis pohon yang biasanya tumbuh di daerah gurun yang tahan untuk apa? Mengkonsumsi sedikit air. Dan ini menunjukkan dulu perjalanan memang kalau siang hari itu mereka istirahat. Karena tentunya panas gitu ya, yang sangat kita pun sekarang bisa merasakan. Hari-hari ini gitu ya, saya merasakan itu panas yang tidak seperti biasanya. Kalau dengan Indonesia dulu itu kalau naik motor kena angin itu adem gitu ya. Belakangan ini kena angin ya panas anginnya. Itu dulu saya rasakan pertama kali di Saudi seperti itu. Naik bis itu, bis sekolah seperti yang di luar negeri itu, yang bentuknya kotak itu, nggak ada AC-nya. Kalau panas kita buka jendela malah tambah panas gitu ya, kayak kena knalpot. Maka mereka dulu perjalanan siang hari apa, lebih cenderung memilih beristirahat. Akhirnya mereka mendapati satu tempat yang pas untuk istirahat, sebuah lembah dan banyak pohonnya. Fanazala Rasulullah sallam wa tafaraqan nasu yastadilluna bisyajari. Rasulullah sallam pun turun dan orang-orang apa? Terpisah-pisah. Terpencar masing-masing mencari apa? Tempat berteduh di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallam tahta samurah. Rasulullah sallam pun turun atau istirahat di bawah pohon samurah. Fa'allaqa biha sayfahu. Beliau pun menggantungkan pedangnya Wa nimna naumatan. Kami pun tertidur sejenak. Saking capeknya, begitu mereka mendapatkan tempat istirahat langsung tertidur. Tapi ternyata tidurnya hanya sesaat. Kenapa? Fa idza Rasulullah sallam yad'una. Sa'seran gitu ya. Bahasa kita. Baru tidur sesaat sudah dipanggil oleh Rasulullah sallam. Bukan apa? Disuruh berangkat lagi. Tapi ada sebuah kejadian. Fa idza indahu a'rabiyun. Ternyata di sebelah beliau sudah ada seorang badui. Apa ceritanya badui ini? Faqala, maka Rasulullah bercerita, "Inna hadza ihtarata 'alayya sayfi wa ana na'imun." Orang ini mengambil, menghunus pedangku ketika aku tidur. Sama dengan seorang sahabat yang lain, begitu dapat tempat istirahat, Rasulullah SAW juga apa? Tertidur. Dan ini satu nikmat yang saya iri kepada banyak orang yang seperti ini. Apa itu pelor gitu ya. Begitu nempel bisa langsung ngolor katanya. Jadi subhanallah, betapa nikmatnya orang itu bisa langsung istirahat. Karena saya sendiri paling enggak seperempat jam sampai setengah jam kalau mau tidur itu ritualnya katanya. Ada sebuah kenikmatan ternyata apa? Tidur. Maka begitu Rasulullah SAW tidur, tadi pedangnya di mana? Gantung di pohon. Maka si badui ini diam-diam mengambil apa? Pedang tadi. Dan dihunuskan. Dan si badui tentunya masih musyrik. Fastaiqattu wa huwa fi yadihi salta. Ketika aku bangun, ternyata pedang tadi sudah di tangan si badui dalam keadaan apa? Terhunus. Qala man yamna'uka minni. Si badui sambil ngacungkan pedang. Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Para sahabat apa? Terpencar jauh, enggak ada yang awal Rasulullah SAW. Dan pedang sudah di hadapan. Ayo, siapa bisa ambillah? Teman-temanmu ke sini tak sabet. Gitu ya? Daya kan siapa yang bisa bilangin kamu? Qultu Allah, Allah, Allah. Aku pun mengatakan, maksudnya siapa? Rasulullah mengatakan Allah, Allah, Allah. Walam yu'akibhu wa jalas. Cerita di riwayat yang pertama selesai di sini. Rasulullah tidak menghukum orang ini dan hanya apa? Duduk, dibiarkan duduk. Nah, ceritanya bagaimana tadi? Kemudian sampai orang ini apa? Didudukkan oleh Rasulullah SAW. Itu ada dalam riwayat yang lain. Diceritakan ketika mereka berada kunna ma'a Rasulullah SAW bidzatir riqa. Nah, lembah tadi namanya apa? Dzatir riqa. Fa idza ataina 'ala sajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah SAW. Ketika kita mendapati sebuah pohon yang rindang, kami biarkan itu untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmahnya para sahabat terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin. Ceritanya sama, kemudian masing-masing mencari tempat berteduh, Rasulullah sallam mendapat tempat berteduh yang paling rindang. Maka datang salah satu di antara orang musyrik. Wa sayfu Rasulullah SAW mu'allakun bisyajarati. Fahtaratahu faqala takhafuni. Pedangnya Rasulullah SAW tadi gantung di pohon. Akhirnya diambil oleh musyrik ini. Kemudian si musyrik mengatakan apa? Takut gak kamu sama aku? Kalau bahasa kita apa? Wani gue. Gitu ya. Maka ditodong dengan apa? Pedang. Nah, ditanya, berani enggak kamu sama saya? Qala la. Rasulullah pun tentu mengatakan apa? Tidak. Wong dia bawa pedang, saya tidak. Itu tentunya sesuatu yang normal. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Faman yamna'uka minni?" Qala Allah. Jawabannya sama. Apa tadi? Allah. Dalam riwayat yang lain dilengkapi kisahnya. Setelah tadi Rasulullah menjawab Allah, diceritakan fasaqata sayfu min yadihi. Ya. Kalau kita baca seperti ini, kalau hadisnya bukan hadis yang sahih, mungkin kita akan mengatakan apa? Dongeng. Cerita fiksi. Tapi karena ini cerita dari Rasulullah SAW dan ceritanya sahih, maka setelah Rasulullah menjawab Allah yang bisa membelanya, maka tiba-tiba pedang itu apa? Jatuh. Tanpa harus bergulat, tanpa harus berduel, jatuh dengan sendirinya. Fa akhadha Rasulullah sallam as-saifa. Gantian ketika pedangnya jatuh diambil oleh Rasulullah sallam. Fa qala man yamna'uka minni. Gantian. Hah? Sekarang kamu, hah? Siapa yang menghalangimu dari diriku? Ya. Balas ganti. Fa qala kun khaira ahidin. Maka orang tadi hanya bisa mengatakan apa? Jadilah sebaik-baik orang pembalas. Jadi orang yang ojongono lah, gitu ya bahasa kita. Sengapi wai, gitu ya. Jadi itu kalau kita bahasakan bahasa kita seperti itu. Faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkan, apakah kamu mau masuk Islam? Dengan apa? Mengatakan dua kalimat syahadat. Qala la. Masyaallah. Kadang seperti inilah. Orang sudah melihat bukti di hadapan mata. Tapi kadang kesombongan, kadang hidayah belum datang. Maka dia ngeyel saja. Enggak, saya enggak pengen masuk Islam. Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Tapi untuk menyelamatkan dirinya, laki-laki ini berjanji. Dan ini sebuah nilai janji di kalangan orang jahiliyah dulu. Omongan itu bisa dipegang. Beda dengan omongan kita hari ini. Esok dele, sore tempe, besok mendoan. Ya. Masih mending kalau mendoan. Ya. Maka subhanallah. Ya. Apalagi orang kalau sudah terjebak dalam politik. Masya Allah. Jadi, ini kalau kita cermati kadang-kadang kok randu isin gitu ya. Kemana sekarang ngomong B, besok apa? A, B. Maka orang dulu padahal dikenal dengan orang jahiliyah. Mereka kalau sudah berjanji, sudah. Janji itu bisa dipegang. Apa janjinya? Akan tetapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah memerangimu. Bahkan juga tidak pernah akan bersama kaum yang memerangimu. Artinya tidak pernah bantu mereka. Fakhalla sabilahu. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Melepaskannya. Fa'ata ashabahu. Maka si badui tadi apa? Pulang. Bukan Rasulullah SAW yang datang kepada para sahabat, tapi si badui tadi pulang ke kampungnya menemui para sahabatnya. Faqala ji'tukum min 'indi khairin nas. Dia pun mengakui, aku baru saja pulang dari manusia paling baik. Tapi pengakuan seperti ini saja tidak cukup. Karena dia tidak mau mengucapkan apa dua kalimat syahadat. Nah, poinnya di mana? Hadis ini. Ketawakalan Rasulullah SAW. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah yang nolong kalian. Jadi Rasulullah SAW yakin karena bahwa Allah yang membela beliau. Kenapa? Karena beliau baru saja pulang dari apa? Menegakkan kalimat Allah meskipun bertaruh apa? Nyawa. Maka siapapun di antara kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah yang akan membantunya, Allah yang akan menolongnya. Menuntut ilmu karena Allah, Allah yang akan menolongnya. Menikah karena Allah, Allah yang akan menolongnya. Jadi gak usah takut untuk nikah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ini janjinya Allah. Kalau seandainya mereka dalam keadaan fakir, Allah akan berikan kecukupan mereka dari apa? Kemurahan Allah. Tanyakan kepada yang sudah nikah. Apakah ada ceritanya orang setelah nikah jatuh miskin? Alhamdulillah, dulu gaji dimakan sendiri habis, setelah nikah dimakan berlima juga habis. Artinya kan ada peningkatan, yang makan 5 orang gitu ya. Ya walaupun sama-sama habis. Inilah apa? Pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya dilakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ya kan menolong dan membantu kita. Disebutkan di sini faedah bolehnya bercerita tentang apa? Satu kelebihan yang terjadi pada diri seseorang. Kalau tidak menjadikan apa? Riya. Jadi kalau kita mengalami satu kejadian yang tidak biasa. Masya Allah, jatuh misalnya. Alhamdulillah, gak luka, gak, dan sebagainya. Boleh ceritakan. Tapi jangan sampai menjadikan sarana riya. Ditambahi misalnya ceritanya. Laku kok, gitu ya. Nah ini yang gak boleh gitu ya. Menceritakan sebagai apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddits bi ni'mah. Boleh. Tapi ya ini lagi-lagi seperti sering kita sampaikan, batasnya sangat tipis. Apakah kita sedang menceritakan ni'mat atau sedang pamer? Ya, hati kita yang bisa menilai. Kemudian yang ke-7, hadis yang ke-6 tadi sudah kita baca, yaitu hadisnya seekor burung tadi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa menjelang tidur. Apa doa menjelang tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Jangan keliru ya. Inilah Allahumma jadibna asyaitan gitu ya. Selain itu, siapa yang hafal? Selain bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau anak-anak diwakili mungkin kakak-kakak, bapak-bapak. Andalannya cuma satu ya. Ada yang lain yang akan kita bahas. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wajahtu wajhi ilaik. Wafawwadtu amri ilaik. Walja'al zahri ilaik. Ragbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Ini doa penutup dari sekian banyak doa menjelang tidur. Baca ayat kursi, baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Maka Rasulullah SAW disebutkan di sini dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Ammarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, ya fulan. Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, wahai fulan. Fulan ini bisa jadi apa? Ya Barra ibn Azib itu sendiri. Idza awaita ila firasyika, jika engkau telah apa berangkat ke tempat tidurmu, faqul, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan ini salah satu ikrar, ungkapan tentang tawakal kita kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Karena kita tidak tahu apakah besok bisa bangun kembali atau tidak. Maka kita titipkan jiwa ini kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa wajjahtu wajhi ilaihi. Dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaihi. Dan aku pasrahkan pula apa? Segala urusanku kepadamu. Dan subhanallah, ini semoga ini bagian dari tahadduts bin ni'mah. Ini salah satu obat apa susah tidur. Karena kadang yang membuat kita susah tidur itu apa? Apa? Angan-angan, banyak pikiran. Sesok yang nikah bi, yang bernikah bi, yang duwe anak bi, sekolah ini di, bayari piro. Ini masya Allah, itu bikin tidur susah. Maka apa? Sudah serahkan semua urusan kepada Allah. Jadi ketika kita akan tidur tadi apa? Ketika mulai terfikir ini, baca ini, bahwa urusan kita sudah kita pasrahkan kepada siapa? Kepada pemilik segala urusan, yang maha tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka dengannya hati itu terasa langsung plong. Yang tadinya terbebani dengan pikir, mikir ini, mikir itu, apa? Sudah serahkan. Sekarang waktunya istirahat, saya serahkan urusan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah yang tadinya apa? Miring kanan, miring kiri gitu ya. Tengkerup gak enak. Ini miring kanan gak enak, kiri gak enak. Insya Allah memudahkan. Kemudian dikatakan, wa alja'tu dhahri ilaih. Dan kemudian aku sandarkan punggungku kepadamu. Ini sebuah kiasan tentang apa? Ketawakalan juga. Karena orang itu kalau sudah pasrah biasanya gimana? Nyenden, gitu ya. Lemas gitu. Nyandar ke tembok. Makanya ada sebuah kalimat indah itu mengatakan, kalau sudah tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada tanah untuk bersujud. Gak tahu itu yang bikin siapa kalimatnya. Siapa penggubahnya? Ada yang tahu? Jadi subhanallah, kalau sudah tidak ada tiang, tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada apa? Bumi untuk bersujud. Ingat-ingat ya. Yang suka galau itu kan perlu ingat kalimat ini. Maka subhanallah, ini isyarat, kiasan, bahwa setelah kita tadi mengadakan wajah kita arahkan kepada Allah, kemudian apa, jiwa kita serahkan kepada Allah, urusan kita berikan kepada Allah sudah kita pasrahkan semua urusan kepada Allah. Selesai sudah. Kemudian dikuatkan hal itu dengan mengatakan raghbatan wa rahbatan ilai. Kenapa semua itu kita lakukan? Karena apa? Rasa harap dan takut kepada Allah. Karena harapan kita dan rasa takut kita itu hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Raghbah itu ar-raja, wa rahbah itu al-khawf. Maka kita nyatakan semua ini karena kita punya harapan kepada Allah dan punya rasa takut kepada Allah. Yang para ulama menerangkan ini dua hal yang dua sayap yang harus imbang. Yang dengannya kemudian apa? Akan bisa menerbangkan cita-cita seseorang. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat untuk apa? Mendapatkan keselamatan darimu kecuali apa? Kepadamu. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Kemudian kita akhiri dengan ikrar keimanan. Bahwa kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Yaitu khususnya kitab Al-Quran. Wa nabiyika alladhi arsalta. Dan nabi yang telah engkau utus. Maka dari maknanya, kalau kita pahami benar-benar yang kita baca, ini akan mengalahkan segala obat penenang. Tidak perlu harus apa? Minum CTM. Apalagi andalannya. Yang paling populer itu CTM, ya. Maka subhanallah tidur. Pengantarnya adalah doa. Supaya kita tidak jatuh dalam kegelisahan. Maka yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang membaca doa ini, fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Maka sesungguhnya jika engkau meninggal di malam tadi, yaitu malam ketiga orang ini membaca doa tersebut, engkau meninggal di atas apa? Fitrah. Dan fitrah diartikan apa? Keislaman. Karena kita telah apa? Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bittauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan apa? Ketauhidan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka orang ini mati, meninggal dalam keadaan apa? Fitrah, dalam keadaan Islam. Summa, atau dikatakan sebelumnya, wa in asbahta asbahta khaira. Dan seandainya masih diberikan kesempatan hidup di pagi harinya, akan menyambut paginya dengan apa? Kebaikan. Maka subhanallah, tidak ada yang jelek hasilnya bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang lain, masih dari sahabat Abarra ibn Azib, dikatakan idza ataita majja'aka fatawadda wudhu'aka lis-shalah. Ini ketika tidur, kalau engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah wudumu untuk salat. Jadi orang itu sebelum tidur hendaknya apa? Berwudu dulu. Tsumma tadji' 'ala shikkikal ayman. Kemudian berbaringlah pada apa? Sisi tubuh sebelah kanan. Wa qul. Kemudian apa? Katakan yang tadi. Sudah hafal belum? Apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Yang sudah hafal boleh pulang. Kayak pelajaran aja, ha? Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, waj'alhunna akhir ma taqul. Dalam riwayat ini dikatakan, dan jadikan doa-doa tersebut akhir apa yang kalian baca. Berarti doa ini posisinya di mana? Di doa paling akhir. Jadi doanya tidur itu tidak cuman bismikallahumma amutu wa ahya. Ya kalau itu apa? Pas sudah ngantuk bener enggak apa-apa. Nah, tapi yo moso tiap hari cuman andalannya itu ya. Allahu taala alam, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.